Biasanya gak ada ginian loh. Salam senduet bareng Mas Jerry di sini. Ada isyarat cinta bareng Mbak Lilin Herlina. Mas Jerry Mahesa. Bareng-bareng semua ibenda. Isyarat cinta. Benda. Terima kasih Mbak Lili. Saya juga makasih banyak Mas Giri. Suaranya tambah hari tambah bagus.